Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang sebuah ratapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Furqan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, syai'an mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesedihan ini dituangkannya dalam doa, mengadu kepada Allah bahwa ternyata kaumnya, umatnya telah meninggalkan Al-Quran ini. Apa yang kita saksikan pada hari ini? Dalam segi apa saja Al-Quran benar-benar telah ditinggalkan? Baik dalam masalah membacanya, dalam masalah mempelajarinya, apalagi mengamalkan isinya. Tetapi yang paling ketara dan sangat kelihatan saat ini adalah manusia merasa gelisah bila satu hari itu dia tidak dapat mendengarkan berita, membaca berita tentang apa perkembangan yang sedang berjalan, perkembangan yang sedang berlaku. Pasti dia akan berusaha mencari sumber-sumber berita, koran, televisi, atau mungkin buka internet. Intinya mereka ingin dapatkan berita satu hari itu. Tetapi, pernahkah kita melihat ada orang yang segelisah itu ketika dalam satu hari itu dia tidak bisa membaca berita-berita langit, ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim. Apalagi pada hari ini zaman teknologi canggih, benar-benar Al-Quran ditinggalkan. Seorang Muslim yang katanya dia multazim, katanya dia soleh, taat, pada kenyataannya mana yang lebih banyak dia pegang, Al-Quran ataukah handphonenya? Mana yang lebih banyak dia baca, mana yang lebih banyak dia buka, Al-Quran atau iPadnya, Al-Quran atau pembimbitnya? La haula wa la quwata illa billah. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qawmi takhadu hadhal Qur'ana syai'an mahjura. Benar-benar mereka telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Wahai hamba-hamba Allah, saya memang sedih dan sangat cemburu melihat umat Islam pada hari ini memperlakukan Al-Quran tidak semestinya. Bangun tidur, di sampingnya adalah handphone. Akan tidur, di sampingnya adalah handphone. Tapi kapan? Saat akan tidur, dia baca dulu. Kemudian dia tulis-tulis. Saling chatting. Membuka Twitter, Facebookan dan sebagainya. Tapi bagaimana dia memperlakukan Al-Quran? Padahal, hanya Al-Quran yang akan dapat menolongnya. Hanya Al-Quran yang akan menjadi teman sejatinya. Siapa yang menjadikan Al-Quran di dunia ini adalah sebagai temannya. Dan dia selalu bersama Al-Quran. Pasti Al-Quran akan menjadi teman yang akan menemaninya dalam kubur kelak. Tidak ada yang lain. Bahkan ibadah-ibadah yang lain pun tidak akan menjadi temannya di dalam kubur. Hanya Al-Quran. Tapi apakah Al-Quran dia jadikan teman semasa hidupnya? Seperti dia telah berteman dengan handphonenya? Seperti dia telah berteman dengan mainannya? La haula wa la quwata illa billah. Ya Rabbi, inna qawmi takhadhu hadhal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ia tinggalkan. Satu lagi yang saya perlu mengesankan kepada kita semua, bahwa sering sekali orang kalau sakit, pasti yang dia ingat dulu rumah sakit, dokter. Yang dia ingat terlebih dahulu adalah obat-obatan yang dibuat oleh manusia. Tapi kenapa mereka jarang mengingat bahwa Al-Quran kata Allah adalah obat? Kenapa ketika dia tidak sakit, langsung pikiran yang pertamanya adalah Al-Quran? Inilah dia bukti Allah Subhanahu wa taala membenarkan doa Nabi. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Dengan nikmat Allah, saya Zulkifli Muhammad Ali masuk tahun ke-6 yang saya ingat. Keluarga kami hampir-hampir tidak kenal lagi dengan hospital. Kami tidak kenal lagi dengan obat-obatan yang dibuat oleh makhluk. Kenapa demikian? Asal ada di antara kami yang sakit, yang pertama yang kami ingat adalah Al-Quran. Obatnya adalah Al-Quran. Apapun penyakitnya, Al-Quran adalah obatnya. Maaf, apakah semua orang berpikir seperti ini? Mayoriti manusia tidak melakukan hal yang demikian. Kalau mereka sakit, obat-obatan buatan makhluk, dokter yang dia ingat, rumah sakit, hospital yang dia ingat. Kemana Al-Quran? Di mana iman? Padahal Allah berfirman, wa nunazzil minal Quran ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat yang menyembuhkan, sebagai penawar yang bisa menyembuhkan. Lalu kemana? Akidahnya kemana? Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah, Al-Quran ini untuk orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan juga sebagai obat. Lagi-lagi Al-Quran ditinggalkan. Al-Quran ditinggalkan. Di akhirat, Al-Quran yang akan tampil di hadapan Allah. Lalu Al-Quran berkata, ya Rab, aku telah menjadikan orang ini sibuk denganku semasa hidup di dunia. Siangnya dia bersamaku, malam dia bersamaku. Maka hari ini aku ingin membelanya di depanmu. Maka Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Bacalah Al-Quranmu, bacalah Al-Quranmu, bacalah Al-Quranmu. Diberikan kepadanya jubah kemuliaan, di mana manusia pada telanjang bulat, dan orang ini mendapatkan kehormatan jubah yang mahal-mahal. Kemudian diletakkan di atas kepalanya taj, mahkota, di mana mahkota tersebut bertaburkan butir-butir mutiara yang tidak boleh dibeli dengan isi dunia seluruhnya. Lalu Allah berfirman, bacalah. Setiap kali dia membaca satu surat, naik satu derajatnya. Dia baca lagi satu surat, naik lagi satu derajatnya. Ketahuilah, satu derajat yang dimaksud adalah satu tingkatan surga, ketingkatan surga yang lebih tinggi. Sementara jarak satu surga dengan surga yang di atasnya adalah 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Atau seluas langit dan bumi ini. Wahai hamba-hamba Allah, janganlah kita termasuk di antara orang yang diratapi oleh Rasulullah dalam ayat ini. Wahai ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Tapi jadilah kebalikannya. Kita adalah sahabat Al-Quran. Menjadi sahabat Al-Quran berarti menjadi ahlullah fil ardi. Menjadi keluarga Allah di muka bumi ini. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang akan dibela oleh Al-Quran. Dan nanti pada hari kiamat dinaikkan derajat kita oleh Allah karena kita setia bersama dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.